wonten ing pengaosan ingkang kapengker. Kita sampun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dawuhipun soal taat. Soal taat ingkang kula panjenengan sedaya sami binah menawi taat. Kebungahan taat menika wonten werni kalih. Wonten bunga krana marem leh aku wis kasil. Enten malih yang bunga taat niku krana rumangsa aku yo ora iso kok karo Gusti Allah dikirimi taat. Dipundhawuhaken latuf rihka at-ta'atu li'annaha barozat minka wafrah biha li'annaha barozat minallahi ilaika ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Latuf rih ojo dadekno bunga ka ing sira apa atu taat. Alasan mulai bungah mang mergo li anaha krana sak temene taat iku baro zat metu apa taat mingka saking sira. Jadi ojo bungah krana taat kuwi mbok rumangsani metu sangka kabisanmu. Metu sangka kemampuanmu, metu sangka awakmu. Di sini iki akhire njur ngaku iki taatku. Ngono kuwi aja bungah. Sebungah malah muga iku enek iki digitan sing mbahayani. Enek iki digitan mbahayani. Ning suwali wafrah lan bunga sapa sira ya kelawan taat mau ning alasane bunga li anaha krana sak temene taat iku barozat lahir pertelo ngedeng apa taat oleh ngedeng minallahi saking Allah ilaika tumeka marang sira. Jadi lek kowe duwe rumangsa taat kuwi metu sangka Allah tumiba marang sliramu bunga. Tapi lek kuwi duwe rumangsa taat iku metu sangka aku arep tak aturno Gusti Allah ngono susah. Mergo napa rumangsa sing model ngono kuwi yaiku sing diarani disiki kersa. Sakjane ngono. Disi kersa ni ya lek ditampa lha nek ora kok wis kadung ngene-ngene iki tak aturno Gusti Allah ngono jare kok kaya wis ngerti-ngerti oh. Mergo lek muni iki taatku, iki taat metu sangka aku, krana metu sangka aku kudu oleh ganjaran. Krana aku kudu oleh ganjaran, aku saiki duwe hak nagih Gusti Allah. Iku akhire kaya-kaya Gusti Allah njur manut sampean. Lho lek posisine ngoten ampun bunga sampean. Mengapa tidak boleh bunga? Wong itu ancaman. Berarti sampean kedunungan su'ul adab. Kedunungan ilange tata krama. Tata krama napa? Sing diwiwini kok dicontokne ora melok duwe kok ngaku-ngaku. Katik sing duwe nunggoni. Nggih nunggoni. Kaya nuwun sewu niki sing sering kula contohne teng pengawasan sing rutinan-rutinan iki ngene mantu dijaki omah karo maro tuwa malah ora dijaki jane kan nenggoni tok. Uga tepak maro tuwane sugih di omah ning dindi. Dek karo maro tuwane wis manggono kene le ning sertifikat jenenge panggah jenenge maro tuwa. Jero kancane kuliah di toko, wah itu hebat men kan. Omamu api, oh iya. Oleh ku kerja tenanan kok. Ya ambek awakmu iso menang aku. Aku rumah tangga gak 2 tahun di rumah api ini. Jadi pegawai pirang-pirang tahun pada ngontrak ae. Bagaimana ini? Padahal marotuannya itu sendiri loh ini. Ini ngatanya ngisi-ngisi ini tau. Nggih ngaku-ngaku lek kira-kira sing duwe ora roh ngono ora sepiro ora ngono iki. Lah niki soal taat ya satu sak jane lek dipikir sing tenan taat iki kae sapa? Kowe kok iso taat iku modalmu apa? Yo krana kula iman. Lah ya kok duwe iman iki lho sing ngirimi iman sapa? Ya Gusti Allah. Lah iya. Kowe iman sing ngirimi Gusti Allah, kowe urip sing uripna Gusti Allah. Sing mbok taati awakmu ragamu raga ya paringane Gusti Allah. Lha mung saiki dadi taat wis dadi terus mbok akoni slengke akal kon iki. Nah, niku mulane kudu susah mergo niku suku ladat. Lah nek krana sampean rumangsa dadi gedibal gombal dadi gimbal terus rumangsa diangkat Allah alhamdulillah. Aku sing gedhiba atase ning aku asale ning mani jemek lanyet saiki dadi wong sing dadekne Gusti Allah lho barang sing asale elek jemberi kaya ngono kok saiki karo Gusti Allah diangkat oleh salat oleh ngonekne asmane oleh ngagungno asmane malah dipasrahi kongkon ngeramut makhluk dipasrahi kongkon ngembang no ngelmune dipasrahi kongkon jogo agamane Masya Allah kok mulia banget uripku karo Gusti Allah dimulyakne. Nah nek ngoten niku bingah diperintah mula apa ae soal taat menia ngene kul ngucap sapa sira bifadlillahi ya mung krana anugrahe Allah wa rahmatihi lan rahmate Allah wa bidzalika mengko kelawan mengkono-mengkono anugrah lan rahmat fal yafrahu mengko padha bunga sapa wong mukmin mergo apa wa utawi fadl anugrah wa utawi rahmat mau iku kan luwih bagus mimati nimbang saking seluruh potensi bahasane sakniki ngoten mimati nimbang saking apa ae sing mbok anggap iku kenek mbok nggo ndorong kowe ibadah mbok nggo nyukupi kelengkapan ibadah kan kudu kumpul lho ya. Mulai awak sehat ora ubura bane ibadah macam niku lak selama niki rumangsa kula panjenengan lak nggih awak dhewe sing mententeng golek lho ya, iso ngaji mergo lek ngaji tenanan, iso nglakoni salat mergo pancen lek merhatekno tenanan. Kabeh niku olehku lha ngoten ta nggih. Nglumpuk dadi siji sampai iso dorong sampean dadi wong ibadah nak taat. Lho, apa sing mbok kumpulne kabeh kuwi dibanding karo anugrahe Allah sak mil. Ya wis, ibadah ngoten. Iki sapek. Wes dawa Allah, ya wis ibadah. Bergina apa? Lah mbok sampean njaluk sumbangan wong sak donya. Wong ngewangi sampean ben iso ibadah. Lek Allah ora buka kesempatan, ya wis ibadah niku ditutup blas, mboten saged tandang. Wis to? Tekakno Kiai Sewu. Iya ta? Tekakno Kiai Sewu, bukakno kitab Sewu. Kon ngrungokno ping Sewu, lek atine dibuntoni karo Gusti Allah ora iso ibadah. Wis to, masih omahmu cedhek masjid. Iya ta? Masih omahmu cedhek masjid. Lek karo Allah ora diparingi kesempatan jamaah ning masjid Allah ndelok TV. Iya ta, Bu, nggih? Apa mana TV pas adzan Isya pas tersanjung. Wah, yo alung tersanjung timbang jamaah. Lan apa mak lampir? Apa Joko Gledek? Oh, niku mboten saged. Nek pancen Allah mboten maringi fadhol anugrah, fadhol niku luwian. luwian rahmati Allah di ciprati sampean. Mboten pujal sampean. Tapi senajan sampean gak karep. Gak karep lho ya. Jane iki gak karep. Tapi krana mbuh piye kemangko aku iso keblasuk mlebu rene lho. Akhire njur melok ngaji, njur melok wiridan, njur. Lah niki anugrah. Anugrah saged mawon. Dalane anugrah niku renorno. Nggih. Dalane anugrah niku renorno. Ngenten tiyang niku sing oleh hidayah niku krana asale maling dhisik ya enten. Krana delalah sing arep dimalingi niku kiai. Lha krana arep maling omahe kiai kan terus dingkek cendilone kiai tok kene wis are apa durung. Nek wis turu tak colonge TV-ne. Dadi kiai niku sampai bumi mulang bojone, mulang putrane, mergo sore mulang murid-muride. Ada bumi mulang garwane, mulang putrane karo ngelitak-ngelitak cerita-cerita. Dudu niku ngoten niku saged terjadi. Anu lho le wong yo ora oleh kemlalet lho. Ngene iki kok, Pak. Kamesti wong iku senajan asale ndeke maling bajingan tengik ngono lek maramara Gusti Allah paring hidayah ngono yo. Iso dadi wong apik lho le ngono iki. Mulane kok lek upama tak wayah-wayah ana santri sing asale bajingan tengik kok maro nyantri, sampeyan kok lek dadi kiai aja kemlalet terus mbok tolak aja. Senajan kiai asale maling dan dia niat tobat ini Gus Allah ya ditampa kok le. Ya maling sing digek niku krasa kesindir doh. Bayang ngoten iki, Pak. Padahal jane ora ngono. Lha ngoten niku saged terjadi, Pak. Enten malih oleh hidayah niku sepele kok kadang-kadang. Oleh hidayah niku sepele. Meneng perkara nirokno wong apik mergo ndeke sering ludruk. Tepaan tahun ludruk ini ku nganggo lakon Sunan Giri. Ini ku langsung jadi Sunan Giri ini ku bar lakonnya ini ku ya terus pengen niru Sunan Giri terus malah belum salah barat. Ini ku terus kaca neng daerah Pati ini kok nanti grup ketoprak ini grup ketoprak di kau supaya namanya ini ku sering cara-cara nganu setere ya lakonnya ini ku sering ahli role sing sering nek enten lakon apa-apa ndek sing dipasare kon dadi perane niku. Niku kan merangke Sajangkung Saridin. Sajangkung Saridin. Niku niku badhe lakon niku. Terus kepengin dibayati atine niku kepengin duwe karomah niku kaya wali sing jenenge Sajangkung utawa Saridin niku. Akhirnya dia terus ngelakoni sabar, kaya sabare Saridin. Ngelakoni apik, kaya apike Saridin. Mboten iku dadi dadi wong apik tenan. Kathah ngoten iku. Dadi lek kula panjenengan ora iso persis karo wong apik, ya kawitan niru-niru sik lah. Sisi lek dadi apik tenan. Lah ngoten. Mboten lek ana wong niru amun nyawan taido. Ora iso niru-niru wong kabeh niru kok. Panjenengan mangan sekolah niru bapake. Jalu pemain jenengan kecil cilik ngerti ni wang mangan roti, entah lagi niru koyo wang wang tu mangan roti. Betul. Tapi ini kan tak kaya niru ni. Nah, hidayah, hidayah itu tu saking Allah ni ku fadl anugerah saking Allah Subhanahu wa Taala ni ku dibanding kalah usahane menungso nopo mawon kalah. Kalah fadl sinarupi hidayah ni ku. Mula tengene surat Al-Fatihah. Sing disuwun mboten napa-napa tapi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kula panjenengan tuduhne dalan sing efektif. Sakniki lek ngomong. Dalan sing efektif cepet dumugi dateng dalan sing bener. Mustaqim niku lurus, lurus niku tak disunggal. Lek menggak-menggo lak kesuwen. Dene siratal mustaqim dalan lurus niku dalane para nabi, dalane tiyang-tiyang sing pun nate panjenengan paringi sukses. Jadi sukses nopo ati. Memang dugi senes dalane tiang sing jenengan bendoni. Ya senajan wong kuwi stok sebo teng Allah ketemu Allah tapi lek dibendoni Allah sing mboten enten artine. Kata sing dhewe diceritakne Imam Ghazali ngipi panggil Allah ini gurune mboten bergeming, ini malah ngomong mesem kok, kaya ora patek ngreken, malah dijauh, iki jek kawitan. Nek soal ngipi ketemu Gusti Allah, iblis iki ora ngipi, iblis iki ketemu Gusti Allah benjina, iki pandah melanggar aturane Gusti Allah. Ngono sakjane wong ketemu sapa wong gedhe ora usah kemlelet lah. Iya lho, nggih. Wong penjahat niku ketemu hakim lek pengadilan yo ketemu, yo malah dadi penjahat ta nggih. Mesti ngoten mesti ngoten. Nah niki intine napa? Tetep sing diagungne Allah. Awak dhewe niku mboten enten nilaine napa-napa. Wajib mendawakan al-farohu tawi bunga. Bunga bito'ati kelawan to'at iku ala wajah ini ngatasi rong wajah. Ada dua sisi, ada dua wajah orang bergembira to'at itu. Nomor setunggal farohun bunga. Biha kelawan to'at. Dari segi mana dia bunga? Min haitu suhuduha. Min haitu suhuduha. Saking panggonan. Oleh ningali to'at, ditingali minallahi saking Allah Ta'ala, nikmatan, tegese dadi nikmat minhu saking Allah, wa fadlanan anugrah. Jadi lek jenengan to'at durmetu rasa, iki ngono anugrah Allah diparingno aku, fahadza huwal farahul mahmud, fahadza mongkau tawi iki-iki bungah, wa ya hadza iku al farahu bungah al mahmud kang pinuji. Bunga sing ngoten niku sing tiyak sing lae. Bungae bukan karena kesombongan yang tumbuh dari diri sendiri, tapi bungae karena ngrasa ora iso apa-apa ning dianugrahi Allah Subhanahu wa taala. Wa utawi bungah iku alazi bungah tulibakan disupreh apa bungah disupreh minal abdi saking kawula. Ya bunga sing ngono kuwi lho, bunga sing diperintah. Bunga sing diperintah Allah dumateng kawulane. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono bunga. Buaya bunga iku muktada syukriha. Tuntutan syukure taat. Ya bunga sing ngono kuwi lah salah satu bentuk syukure kawula. Dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun diparingi taat. Jadi akhirnya napa? Taat itu bukan beban, tapi taat itu peparing. Ya kan beban nggih? Ya selama niki sing kathah kula sampean nandangi perintah Allah niku lak beban. Nggih, beban. Ate zakat barang yo ya. Ngurusi klambi anyar urung pepek kok wis mikir zakat fitrah barang. Jadi beban. Zakat beban, salat beban, puasa pemenah. Jadi beban. Karena beban mboten enten bungae. Gitu. Upama bunga ora mergo bebane, ora mergo tandange. Oleh bunga mergo kira-kira arep oleh ijol. Nah, karena arep oleh ijol, jerumang soalek taat iki taatku. Akhire arep tak ijol napa paringe Gusti Allah sing rupa swarga. Jadi taate dhewe duduk peparing swargane. Peparing kate peparinge kowe ngenteni salat kuwi iki lho. Ngoten iki lagi kemlalet banget. Iya ta? Ngoten-ngoten niku jenenge GR. GR wong kuwi biasa me prawan iki wis untung-untungan. Wis kemlalet GR. Iku lak mergo lek ngrayu nek malah gelem mesem ora. Ora ngono. Iku gegeden rasa jenenge. Wa farahun lan nomor loro bunga. Biha kelawan taat min haitsu zuruha dari segi muncule taat mau muncul minal abdi sangka kawula dhewe ikhtiarihi kelawan ikhtiare kawula dhewe wa iradati lan karepe kawula dhewe wa haulihi lan tumandange kawula dhewe wa kuwati lan kekuatane kawula dhewe. Wah, jane kemlelet banget iki. Aku iso ngene iki lah mergo pancen olehku ngindari lokasi sing elek iku wis dol cilik. Tak jane nek delok lingkungan kuwi jane lingkungan jan wong peteng becet iki lho. Wong sak desa sing apik mak kok. Woi, sampai kai kabel lah tadi so. Santri mek aku tok ambek mbah-mbah kuwi. Mulane upama aku saiki dadi wong apik ngene wis pantes. Banyak aku tenanan oleh aku belajar apik. Ikhtiarku hebat. Jadi sampean swarga tak tek kabeh. Nek sing rapet mawon. Mungkin kersane mungkin ujul-ujulan. Fahada bunga sing model ngeten iki. Iku huwa utai hadza iku farahun mazmumun bunga sing tercela. Bunga ngoten iku bunga mboten apik. Mergo bunga yang munculnya dari kebanggaan, bunga sing ora sak pase. Ya bunga sing gegeden rasa. Manhyun kang dicegah apa anu saking bunga. Sebab napa? Wawa utawi bunga sing model ngono iku iku kufronun nikmati ketutup nikmate. Kesadaran bahwa taat itu nikmat dari Allah niku ora ketok. Betul lho. Sing ketok apa? Iki taatku. Jadi kaya-kaya enek kabel peparinge Allah niku pedot. Ya ora pedot. Orang ngalor ngidul itu taatku. Jadi lek dipaido kowe jengkele setengah mati. Ngoten. Ujane iso purek tenan kok niku. Tahu nyumbang masjid ngono terus dipaido lho. Nyumbang ngono paling-paling kok ya ora ikhlas. Lu wis emoh jamaah ning kono ya. Purek. Jadi kufrun nikmah ketutup nikmate Allah. Sing ana kekuatane dhewe, karepe dhewe, ikhtiare dhewe. Lek perlu iki kok arep kanggo nagih Gusti Allah. Niku. Wa-wa utahe bungah sing model ngono iku mang, iku menawa ujubi. Berawal dari kebanggaan diri. Ujub sing al-muhbitu, al-muhbiti kang bisa nglebur, nglebur lil amali maring nilene amal. Bungah sing model ngoten niku. Bungah sing iso nglebur ngamal. Falfarahu mongkau tayi bunga biha kelawan to'at ala hadal wajihi ingatase iki corone bunga iku farohon bunga bila syai'in kelawan tanpa wiji-wiji bunga sing ngunungi bunga yang la syai tidak ada apa-apanya bunga semu bunga sing ora diperintah bunga sing dipaido malah lek perlu bunga sing niku kualik arusnya dari konslet. Jadi lagi zaman dulu radio biar dia zaman biar tip langgu aki itu kok leh ngecop leh aki kualik disini koplong kontra terus gak bisa mulin nah biasanya bunga sih ngonoku bari ku terus gak ngamal nah biasanya ngonoknya ini lalu konser kok wah kita itu anggur wong diomong tenang aku poso tahun ini janora kaya biasanya kok. Aku tanggal yahmene wis katamping 20 aku. Wis yo ngomong-ngomong. Soal bungah model ngeten iki iku kathah sanget napa mandorote kathah sanget efeke sing negatif sing ganggu perjalanane ati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi piye wis biasa mboten mawon. Lah tanggal kudu wedi wong ngamal kudu wedi aku kok bungah ya. Iki bungah apa iki? Ini zaman timbang dhewe. Aku bunga itu bunga apa? Bunga bangga karena aku lho. Pokoke ndeng diukur aku kok muncul dhisik-dhisik ya Allah. Senajan guri-guri kok muni Allah tapi lek muni aku. Niku wis gak beres iso. Lah tapi lek sing muncul dhisik Allah maringi aku iso taat. Allah maringi aku iso ngaji. Allah maringi aku iso sedekah. Allah lho, lek ngoten niku insyaallah sik selamat. Tapi lek wis muni aku diparingi Allah. Lek jek muni ngono jek mending. Aku wis dadi wong apik. Aku mesti diridani Allah. Malah mesti napa ten lho. Mula soal bunga niki insyaallah binjing teng akhir badhe dipun terangaken malih. Wasayatilan bakal teko fi akhiril kitab, in dalam akhiril kitab. apa anwa'ul farohi pira-pira macem-maceme bunga bini ame kelawan nikmat. Nah niki dikhususnya soal to'at. Minjing dan kitab akhir diterangnya nikmat. Wa malan barang yuh madukan dipuji apa ma'amin ha saking anwa'ul faroh. Wa malan barang yuzamu kang dipaidu apa ma' yuzamu kang dipaidu apa ma'ai minha. Jadi saya saking macem-maceme bunga. Tamatan penjelasannya kanti sampurno mustaufatan kang napa mustaufatan kang nyukupi kang nuhoni karepe si pembaca. Bon. Niki ukara nggih, ukara mulai saking jauh napa nika? Mulai jauh saking innama aurata alaikal warid litakuna bi alaihi waridan sampai dumugi Al-Farah niku niku sedaya nggambaraken nggambaraken perjalananipun manahe kula panjenengan nalika kula panjenengan ngibadah niku muncul enten warid, muncul enten kesenengan rohani, muncul enten potensi potensi rohani, muncul enten rasa-rasa kerohanian sing napa mawon sikap kula panjenengan nek salah sikap sikap hati lho nggih. Salah sikap hati leh ngadepi peparing ngoten niku wau lek kuwale aruse niku iso dadi konslet ora sida mundak cedhek ning Allah ning malah dadi penyebabe terhijab saking Allah Subhanahu wa taala. Dus kula panjenengan kedah belajar niki, belajar napa? Gajah prinsip taat itu adalah undangan yang menghormati manusia. Jadi jenengan diundang ke sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah. Niku napa kula panjenengan wong gembel sing diundang wong top. Ngatasé omahe desa adoh kenteng. Jadi jarang ya desa adoh kenteng wis diselikan kabeh. Ya, desa kesa-kesa dalane jembrot. Lha kok moro-moro disusul nganggo kijang baru kotak letere AG 1 N. Ngoten niku. Wah, iki susul Pak Bupati. Aja kususul bunga dhisik. Iki disusul arep diseneni apa disusul arep dikasih hadiah? Lha disusul arep diseneni krana lemu ora duwe sopan santun. Krana kowe dhek kenane ning alon-alon bengak-bengok misu bupati. Oh, utawa bar mecahno kaca taman, lampu ning taman mergo diaru-aru kancamu lho. Iki apa taman pendopo iki anu lho iki lampune larang ha iki kek kuwi ngoten. Aku malah duwe iki. Sida dihukum malah ora sida di dai napa-napa. Ngon. Ternyata soal bunga niki, ngoten nggih. Niku menyangkut soal posisi, menyangkut soal kemampuan hati kula panjenengan ngadepi ngamal niku piyambak. Jadi sing dadi soal dudu ngamal ternyata. Napa? Ati kula panjenengan leh ngadepi ngamal iku piye? Mula Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken malih qata as-sa'iri koto asa irina lahu walwasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wasuhudi ahwalihim ammasa iruna fali annahum lam yatahakkaku asidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu wayyabahum bisuhudihi anha kotoa enten tasdite kotoa wis mutus sapa Allah mutus niku megot megot niku menghentikan menghentikan niku ora nyambung gak dielokno gak disambung dipedhot kabel niku lek dipedhot tak terus mati ngene nggih otot meripat itu lagi pedot, mana meripatnya jadi buta. Kata awis medhot sapa Allah. Asailina ing pira-pira wong kang padha lumaku ilahu maring Allah. Walwasilina lan pira-pira wong kang padha teka ilahi maring Allah. Dipedhot kae dipedhot an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sairin lan wasilin. Ngoten. Jadi tiang sing bunga krono sadar lek taat iku kiriman ke Allah. Niku berarti ngamal sing ditandangi niku mboten ngamale dhek. Angel ngoten. Iku upama sampean karo bose sampean niku diuncali kontak mobil. Ya senajan nyoto-nyoto sing numpak mobil niku sampean. Ya lah. Tapi sampean kan tetep ora rumangsa lek iki mobil. Betul lah, betul lah ya. Mboten, mboten rumangsa, tetep dia tidak pernah merasa napa? Punya kesempatan untuk mengaku bahwa ini mobilku. Dene ndek nglakokno. Dene sampe ndek ngumbah, malah lek perlu karo juragan tikane gowo-gowo nang kono lho. Go mulai kan awak, jogone ning omah ning kene malah anak sing ngurusi. Iku ana go mulai, jumbah ning kono wae, anak-anakmu barang lek butuh nglancar jajan. Ya digunakne, tapi tetep gak wani ngaku. Lho ngoten, gak wani ngaku lek iku kendaraane dhek. Lah semanten ugi ngamal, ngamal iku lek kendaraan dinggo wusul teng Allah ya. Lah kendaraan sing dinggo wusul teng Allah niku ternyata kiriman iku ngriko. Kiriman saking Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wong niku pun sair mengadakan perjalanan menuju Allah, apalagi sudah sampai, maka oleh Allah pasti orang itu dibantu oleh Allah untuk tidak melihat amal mereka. Wa syuhudi ahwalihim, dan mereka tidak melihat keadaan mereka. Merkana apa? Amas sairuna anapun utai wong kang podo lumaku. Kenapa wong sing dumlaku teng Allah niku kok ora kober delok ngamale? Mergo fali annahum mongko sak temene sairun niku lam ya tahaqqaqu, ora podo bisa nyatakaken. Bisa bersungguh-sungguh sapa sairun asidqa ing leh jujur, jujur ma Allahi sertane Gusti Allah pihak ing dalam akmal. Mereka lek ngamal iku mbon dipedhot nek Gusti Allah. Dhek ndelok ngamal iku mbon dipedhot. Niku wong sair, wong suluk lah istilah liya. Wong suluk-suluk niku mboten saged mengke. Buktekne lek dhek kawulane Allah niku mboten saged. Mula sangga niku wong sing suluk-suluk niku biasane kalih Allah diparingi anugerah dhisik dhewe niku malah biasane sok kendel maksiat. Aneh nggih. Zaman aku urung melok wiridan, zaman aku urung patek tenanan melok suluk, zaman aku urung melu bengat torekoh, zaman aku durung melu ngerti kiai ahli rohani pian, rumah saku iki salat sregep lho. Rumah saku iki subuh ra tau kodok lho. Rumah saku iki ngoten. Ambil maksiat jan wedi-wedi tenan lho. Susah iki melok wiridan kok malah ngawur to rumah saku. Niku jane mboten kok tore kalau sing salah. Mboten kok wiridane sing keliru. Niki sakjane ujian saking Allah, jenengan ben rumangsa tibake aku gak iso ngamal, pandang muni ngono lho. Betul ya? Tibake aku gak iso ngamal. Nyatane aku wis suwan kiai rono-rono pandang blonjo mae subuh kodho terus kok. Pandang muni ngoten. Tibake wiridan iku kira-kira apa-apane. Sing ana apa-apa niki pitulunge Gusti. Sakjane ndang muni ngoten. Justru sampean ndang muni sakjane kabeh iki pitulunge Allah ndang ngono tenan. Dan niku cara wong ngono gagitan mungkin ndang diseret, dibantu, ditokne dilungguhne teng kene pendopo pertemuan. Ngoten sakjane lek sampean pas mlaku terus cuwepet layu ha niku mungkin terus agek teko ngarepe pendopo, durung pendopo. Begitu kok arep pondoko cerita-cerita. Kula niku pancen nggih. Sing griya niku ngebut kula niku. Ngatur. Wah, kita itu mangsane sing satu kene ndek etok. Ndek ora ngerti jane lek. Enek becak mau cerita karo mae. Wah, jan sak iso kula niku wau medal king griya niku jan boten karewan. Nembe medal ke griya pun asal nunutan. Oleh nunutan kok bangga. Dulu mun nonton nunutan. Dulalah nonton tukang becak niku pas balian kosong. Kok ketu nyemplak becak waktu mau. Lah niku terus di terminal ya Pak. Dulalah niku ben sinten Pak Bus kok enten tiyang numpak sedan niku kula diawe kan melok. Ya ngatos di jurar pendopo niku wau. Suka teng pundi niku wau sing ajak kula niku. Garwo lek sopir sing mapak iku kongkonane bupati. Tukang becak barang sing kon anu niku jane tukang becak sing ngongkon bupati. Gitu nggih. Jenenge ora disadari mboten. Sairun-sairun niku kemlarate ra karuan nggih. Bukane nggih. Kadang-kadang Allah taala niku maringi nikmat iki mboten rupa barang sing kula jenengan seneng. Lho aneh nggih. Gusti Allah niku tibake pinter bungkus sembarang kalit. Barang apik iso dibungkus nganggo elek. Barang elek iso dibungkus nganggo apik, nikmat niku iso dibungkus ning gone dosa. Nggih ta? Nikmat iso dibungkus ning gone dosa saged lho. Ngene, lah siksane Allah niku saged dibungkus teng jero ne taat. Ana wong taat ora di tampa ning malah disiksa, ngoten nggih enten. Mergo napa? Taate taat sing mboten tunduk, taate taat dinggo tunggu pamer, taat tunggu ngangkat derajat dhewe. Lah nek sing wasilun das muni, amal wasiluna ana punutae wong sing wis teko kabeh. Mun wusul dumateng Allah iku fali anahum mongko sak temene. Gusti Allah iku ghayaba wis gaepaken sapa Allah, wis ngilangaken sapa Allah hum ing wasilun diilangno bisuhudi sebab oleh nyekseni Allah. Wisudi sebab oleh nyekseni wasilun ing Allah digaibno disamarno diilangno anha saking ama ora kok fiha sing napa sairun niku wae lak lam yatahaqqaqu asidqa ma Allahi fiha lha kok sing suluk niku sik krasa ning jerone napa ning jurune kendaraan. Betul lagi, wong mlaku ngadakan perjalanan badhe katakanlah pemane jenengan rombongan sak bus badhe ziarah Wali Songo lah kan nggih. Usum to ngriki ziarah Wali Songo. Nalika wong sik suluk sik perjalanan niku rasane lak teng jero bis. Nek ning jero bis niku napa kober ndelok lakune bis. Aku tak medun tak ndelok bise banter ta ora. Ya ora sida mlaku malah ketinggalan. Lha mula sangga niku wong sing pancen bener-bener arep suluk niku karo Allah malah diparingi gak pengen ndelok bis. Senajan ndek ning jero bis. Wong suluk kok ngamal, ngamale ikhlas tenan. Niku karo Allah diparingi ora kober ndelok ngamal. Senajan ndek ning jero ngamal. Mereka ngamal itu kiriman ke Allah kon numpai ben iso tok. Wong ziarah niku ziarah Wali Songo ben iso tok ngene Sunan Ampel lah ngoten nggih. Nah, niku sing jek perjalanan. Nek sing wis teko niku mengke ya termedun jlik metu saking kendaraan. Metu pedot saking kendaraan wis megah ning jero kendaraan. Metu kok kendaraan perlu ajeng mlebet teng makam. Lah ngoten ta nggih. Napa enten wong ziarah kok terus malah mubang-mubung ning kiwa tengen bis ae niku. Mana-mana bisa apik sewane larang tak tinggal. Ya ora sida musul ning mengke guys tok. Guys ziarah. Paham nggih? Dadi wong sing pun musul-musul iki kok ambek ngamal iki wis gak ngreken. Lah gak ngreken mergo napa pancen wis pisah. Mpun digaibno kali Allah, ngamal itu wis kepungkur, wis gaib. Wis gak ketok, ngamal itu wis gak ketok. Lah nek sing sairun, sing ijek ning perjalanan, niku ya isik ketok ukur-ukur, tapi teng jerone wis. ning jero bis sampai dhek gak iso ndelok jlenggringe bis kejaba jerone. Nek jerone bis niku lek sampean pikir apa ya dadi bis wong ora. Kan ya teng jero karek dadi bangku, karek dadi anu apa-apa nek wis dicuk bis nek kan. Sing jenenge bis utuh niku lek keng jaba ketok. Mulane lek enek wong kok isih kober ndelok ngamale, berarti sing ning jabane ngamal. Nggih. Pokoke isih aku wis ngamal, aku wis salat. Berarti kamar sing ning jabane salat. Lek ning jerone salat malah garuh. Ruwe iki malah salate enak, ngoten. Nggih ta? Saman paling-paling roh. Lawega bise. Enak ya ana asine iki ngoten. Ora kober kok ndelok. Bisa ini 5 meter, dulu sak meter malah gak situ. Lalu ini buanter, lek wong mesti numpak tenan malah gak roh lek bisa mlaku. Nggih. Sama numpak nek nek bis sik gampang didelok. Nek wong sing numpake tenan merhatekno bis tenan sing mlaku bisa napa ratane? Ratane nggih, wite sing liwat nggih. Blas-blas ngoten ta nggih. Bisa ndak? Mulane gak tau rumangsa numpuk ngamal. Wong sing ikhlas tenan suluk ikhlas tenan. Niku piyambake mboten tau njur rumangsa ngamal akeh. Mergo rumangsane wis lungguh ning kono. Padahal wis tok ndi-ndi sakjane. Lah, beda lek wong sing teng jaba, sakjane ndek iki ra tau mlaku jane. Ya ngitungi bis ngono oleh akeh. Iku mang sing surat bis apa wae. Oh, enek Akas, enek Mila, enek Mandala, enek Dahlia, enek Harapan Jaya, enak. Oh, serenorno dihitungi kabeh. Malah gak numpak lah kok iso ngitung. Paham ya? Ini pun ngerti niku gatuane. Gatuane ngerti niku. Lakot asbahu. Teman-teman wis nyampurnaken sapa Allah Gusti Allah. Nikmat tahu yang nikmati Gusti Allah. Alal fariqo ini ngatasi kelompok loro. Kelompok sairun. Kali kelompok wasirun. Sing sairun niku sing isik ning jero bis, sing wasilun niku sing pun medhun ning bis. Niku lek diumpamane wong ziarah wali songo, lek di digathukne wong suluk, nggih wong suluk niku sing tesih proses badhe tumuju teng Allah. Lah sing niku namine sairun, fariqa ini wau. Nah, sing nomor kalih kelompok nomor kalih wasilun nggih niku tiyang sing pun medal ke ngamal. Pun gaib saking nyekseni ngamal. Dari segi mana itu disempurnakan? Haitsu fa'ala. Sekirane agawe sapa Allah ma'ahum sertane fariqaini zalika ing mengkono-mengkono qotta'a. Mergo senajan ketoke medhot gak ngreken li ana krana sak temene Allah iku abqa wis nglanggengaken sapa Allah hum ing fariqaini dilanggengno ditetepno ma'ahu sertane Allah. Jadi uang sing pun ngamal tenan mlebu teng jero ngamal niku mboten rumangsa duwe ngamal rumangsane aku iki ditimbali Gusti Allah. Ngamal iki tak nggo tumpakan arep sowan ing ngene Gusti Allah. Dadi mboten enten rasa kok aku wis ngamal, aku wis iki ora usah rumangsa ngono ritek jenenge ngamal wandah ngamal. Iku kiriman saking Gusti Allah. Walam yadu'u lan ora tau walam yadak lan ora ninggal sapa Allahum ing fariqaini ditinggal dijarno li siwau kanggo liyane Gusti Allah. Jadi salah satu tengere wong sing oleh pitulung saka Allah niku nggih niku lek wong niku nalika suluk wis gak roh jarak, gak roh ngamal, gak roh napa-napa. Ruwe namung iki peparing saka Gusti Allah. Niku biasanya malah glisuk nggon. Suku wong niku lek ngetang itu wis pirang kilo ya itu mang mlaku. Wah ya suwi. Tapi lek anggere liwat blas gak kira kena jangkae utun, konstan ajek. Cara ono pas sepeda mantan terus mlaku iki sudak 70 ngono ya ajek gak tau ngerem. Mergo sapal dalane gak patek ngerem to. Nenggo wis dilomi gase ngono tok ae. Niku glisuk nggon. Kembangannya sampean baru ngebut terus dikendoni gasnya terus tolah tolah gitu. Ini betul tau orang tolah tolah malah suwi orang tolah tolah enggak nih Jadi lek wis gak ngreken sepeda motor sing penting tak gas sakmene deng deng deng deng deng deng deng deng deng wis gak direken mbuh moprot mbuh ora moprot mbuh bentak bensin mbuh ora pokoke deng deng deng deng deng deng deng deng griso nggon malah. Lek wedine ngene sama jajal masuke ngriki sing nggo sepeda motor ana wong telu wong papat sing sitok kon weng weng weng ora ajek ngoten karo men tilak tilik medun nil ibane atos ta ora. Iku bensine nek ora mendhet ta nggih. Terus karo sing ora usah niliki wis pokoke aku gak ngreken kendaraanku. Sing penting tak starter tumpak ya jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Mlakune mek 40 lho jane. 40 tapi ajek mantan. Karo sing mlakune 100. Wah, ora gedhe mendhet iki. Gembos ta ora? Wah, lah kok stikere elek ngene, ganti stiker. Arep ganti ngenteni stiker buka. Jadi niki mengke ora jam 07.30 kayak ngriki. Enten sing dugi ngunut apa dugi lodoyo ngoten upamane. Lha mung sing mlaku ajik swidak 40 niku wis tok lodoyo ke jam 8. Sing leren tuku stiker niku sampai jam 3 agek tok omah. Mergo napa kakehan delok. Ngamal. Kakehan delok ngamal. Wis tok percaya ngamal iki kiriman kok Gusti Allah. Wong Gusti Allah iku bos sing bos. Gusti Allah kuwi ratu ning ratu sugiyeng sugih. Lek ngirimi ngamal mesti sik. Mosok lek enek presiden nimbali kiai terus kendaraane elek lho ya gengsi to. Nggih ta? Mana ora sambut teliti, pokoke lek iki ngamal perintah Allah tak leboni mesti tok nggon. Ora mungkin macet. Lek sampai enek bis wapi kok macet, supire sing ngendekno. Duduk krono mobilnya yang rusak. Supire yang teler ngantuan. Betul lagi. Mana orang ibadah kok rasanya orang enak. Ini duduk kok ibadahnya yang elek. Yang nandangi ibadah, yang hatinya kotor. Betul lho maknanya ini. Iya. Iya. Masuk ini ngotan. Orang ini mobil mewah. Mersi paling anyar tahun 2000. Betul. Di senggol bagasi ini ngoten tok mawon mentul ping 5. Senggol jendiane lho, mentul ping 5. Lha kok bungsu sampean numpas ora penak kabeh. Kesumuan. Lho sing bodho kowe wong enek asine ra mbok setel. Lho, salah kok. Kok penak kabeh. Kesumuan dang metu. Berarti salah sampean ora metu asine. Berarti napa? Sampean ora ngerti lek ning jero ne salat ana asine gak sampean setel. Mereka apa? Sampai nguasih jobo. Sampai raro enak nggo nase, barang gak roh. Oh, di jurune salah tok nguasih jobo ae. Sadar metu aku, ndak metu aku. Dadi Allahu Akbar. Saki cepet ndang salah, saki cepet ndang. Dadi lek pomong imame ngimame salat subuh kok kesuwen ora jadi pisu itu nah. Sing ngisui atine kok. Nah, iya lagi. Dadi imam sepisan ndak waktu. Masari sang imam dhewe aku gak iso. Ngeneni, tapi rawani omong. Ngoten niku salat mesti gak enak. Saman maca Quran kok kepeksa ora enak. Mergo sampean iki kok ber ndeloki. Wis oleh pirang lempir. Nggih. Tunggale ngene iki lho, lek sampean kok ndeloki jaba mawon. Suwemen to ngaji ora barbar. Nggih, rasane ngaji sing gringgingen, sing keju sing anu ngoten. Tapi lek pas sampean ning jero ning ngaji tenan. Gak ngereken jobo. Melok melaku tengjurune ngaji ini kok ibaratnya numpak bis ngoten. Iki mengke rekaman sak kaset ngoten lah. Lah kok dilumen lah. Nggih ta? Ya mongkon iki mengke sak kaset tenan. Jadi wis sak kaset tenan. Lah badhe teng Surabaya mengke. Jadi ya ngoten iku lah. Lho tenan. Jadi lek kula panjenengan kan Allah kok diparingi gak delok ngamal iku bersyukur. Bunga sok kan enten sing takok ngeten. Nggih. Kula niku jane latihan zikir mung kedhe lho ya. Rumah kula niku pun latihan anggere sikatan ati kula muni Allah Allah mlaku muni Allah Allah. Tapi kok sering macet ta iki? Nggih saiki jane iki kok macet ki yo. Saiki karo Gusti Allah ora diduhne. Sakjane jane wis muni terus. Cuma ora saman reken dadi koyo gak muni. Sepeda motor iki lek cek kawitan persneling siji loro lak krasa lak ngegas lek cek Nah, tapi lek pun pas nang pol papat ngoten gas langsam ngoten buan terus ora karuan. Numpak perahu iki kawitan niku krasa gegeg pisah keng pantai ngoten keng pelabuhan niku krasa. Mengko lek putar tengah laut pisan malah gak krasa lek laku. Wong latihan wiridan ya ngoten lho sak jane latihan dikir niku lek kawitan latihan koyo krasa wis oleh akeh lho sak meneh. Lek wis dadi pangulinan bendina muni Allah lho semegah ngitung. Ya pokoknya muni ngoten mawon. Kala-kala diperhatekno krasa deg-deg-deg kala-kala gak krasa ngoten. Ning sajane muni terus. Niku enten sing tiyang ngoten niku salah setunggalipun bentuk nikmat sing diparingi Allah dumateng tiyang sing suluk. Lha napa malih mengke nikmat sing diparingi dhateng tiyang sing sampun wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya termasuk tiyang sing nampi kenikmatan arupi napa mboten kober ndelok ngamal ben ora ngitung-ngitung ngamal tapi merhatekno sapa sing merintah ngamal supaya sadar selalu dipandeng diwelasi dirahmati disawang kali Allah sing Maha Welas Asih. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.